Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di pagi hari yang indah dan sejuk ini, di saat kita baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, kita hari ini bertemu kembali untuk mengikuti acara Hikmah Pagi, dan acara ini disiarkan secara langsung dari Studio 8 TVRI Stasiun Pusat Jakarta. Apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan saja selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa kita berlindung hanya kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita semua umatnya. Hikmah Pagi selalu mengantarkan kita untuk mendapatkan satu pencerahan dan kedamaian, meningkatkan spiritualitas kita untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ajaran-ajaran Islam yang menunjukkan kepada kita semuanya untuk selalu damai di dalam bumi ini. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, kebersamaan Anda juga kami nantikan nanti di nomor telepon 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan pagi hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik buat kita semuanya ya, yaitu bagaimana membangun masyarakat marhamah. Apa yang dimaksud dengan membangun masyarakat marhamah? Nah, pagi hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan Mbak Cici Tegal. Apa kabar Mbak Cici? Alhamdulillah baik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat pemirsa yang di rumah. Senang sekali saya ketemu sama ibu-ibu dari BKMT dan Ustazah. Iya. Alhamdulillah ketemu lagi, kita sudah lama ya. Betul. Alhamdulillah. Saya siap bertanya nih. Iya, pemirsa alhamdulillah ya. Hari ini kita juga seperti biasa hadir narasumber kita untuk menjelaskan pagi hari ini, yaitu Ibu Profesor Dr. Haja Tuti Alawiya AFMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu segar sekali ya di hadapan kita ini. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat Ibu. Amin. Iya. Dan juga pemirsa bersama kami tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Cici, ada ibu-ibu dari Badan Kontak Majelis Taklim di bawah bimbingan Ibu Profesor Dr. Haja Tuti Alawiya AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah. Pasti sudah izin suami ya hadir ke sini ya. Sudah pasti. Baik, ini topik yang sangat menarik buat kita semua, bahwa kita semua tahu ya Mbak Cici ya, Islam itu kan rahmatan lil alamin ya, membawa rahmat, kedamaian bagi semesta alam. Dan Islam juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa mengembangkan kesolehan, kepedulian sosial terhadap sesama, dan juga menjunjung tinggi akhlakul karimah. Nah, ini sehubungan dengan fenomena yang ada sekarang, di mana kita kayaknya sudah sulit untuk mencari suatu situasi dan kondisi di mana kedamaian, sejahtera, adil, ini kok udah jauh. Jauh sekali Mbak Cici ya. Sedikit-sedikit naik. Sedikit-sedikit naik. Tawuran di mana-mana. Betul sekali. Dari mulai rakyat sampai yang di atas. Gitu ya. Nah, kita ingin lebih tahu ya Mbak Cici ya, dari sisi agama Islam ini sesungguhnya bagaimana sih menciptakan masyarakat marhamah, ini yang dimaksud marhamah ini seperti apa ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah mabak. Para pemirsa TVRI untuk Hikmah Pagi yang saya hormati, di mana saja ibu, bapak, dan saudara-saudara berada, kami bersyukur pada saat ini kita hadir untuk membahas tentang masalah masyarakat marhamah, membangunnya bagaimana masyarakat marhamah. Kalau kita perhatikan tadi yang baca Al-Quran, surat Al-Balad ya, surat Al-Balad, maka di situ akan nampak pada kita bagaimana Allah memberikan berbagai-bagai informasi buat kita, yaitu tawasau bisabar, tawasau bil marhamah. Kalau kita baca surat Al-Asr wal Asri, itu orang yang tidak rugi salah satunya adalah tawasau bisabar, tawasau bil haq. Bisabar bil haq bisabar. Jadi ada tiga tawasau di sini. Ada disuruh kita benar-benar menjaga, saling berwasiat dalam kebenaran, saling berwasiat dalam kesabaran, dan saling berwasiat dalam berkasih sayang. Ada tiga. Kalau kita dalam ini penting sekali ya, tapi jadi satu hal yang perlu dibangun di masyarakat adalah menumbuhkan kasih sayang. Coba lihat bagaimana Nabi bersabda, ya, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, sambung kasih sayang itu. Ini bisa dilihat. Bahkan kalau kita mau memperdalam akar kata daripada marhamah, banyak menyangkut dari segi rahman, rahim, marhamah, dan begitu juga dalam hubungan rahmat Allah yang untuk buat kita semua. Apalagi Nabi kita telah dijelaskan Allah diutus untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Tapi apa yang tadi kita udah gelisahkan, kita tahu bahwa sekarang ini susah atau sudah banyak yang meninggalkan kasih sayang itu. Satu sama lain sudah tidak lagi saling memelihara persahabatan, harga menghargai yang muda hormat kepada yang tua, dan anak-anak hormat kepada ibu bapaknya. Terus kita saling menjaga kebaikan dan kasih sayang kepada lingkungan kita dan tetangga kita. Nah, padahal kalau kita lihat ucapan Nabi, Nabi itu mengatakan begini, malam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa tidak peduli urusan orang muslim, bukan golongan muslim. Luar biasa ini kata-kata. Jadi artinya kita mesti membangun kepedulian. Kita mesti peduli, kita mesti saling cinta ya antara satu dengan lainnya. Apalagi kalau kita lihat lagi bahwa bangunan orang Islam saja disebut sama Nabi kita kalbunyan. Ya, al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Ya suddu ba'duhu ba'do. Orang mukmin dengan orang mukmin seperti bangunan yang menguatkan satu sama lain. Artinya kalau lihat bangunan kan campur-campur. Betul, ada tiang kalau enggak ada genteng juga enggak ini ya. Artinya sampai ke paku ada. Ya, sampai ke batu, semen, apa semua tuh itu berlain-lainan tetapi satu jua, saling memperkuat. Nah, inilah yang bagaimana kita bangun lagi masyarakat kita yang penuh marhamah, penuh kasih sayang. Lihat suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah yang bersifat dengan nama Allah yang bersifat Rahman dan Rahim. Ya, ini diulang sampai dua kali. Ada lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Diulang lagi. Dan ini kita baca di dalam sholat kita kan sampai 17 kali. 17 rakaat itu. Apalagi pada saat-saat yang lain, kondisi-kondisi apapun, kita harus menampilkan sifat-sifat kasih sayang itu. Dan ini diteteskan dari sifat Allah SWT kepada setiap manusia. Kepada siapa saja. Dan keluar dari rahim. Kasih sayang, tempat kasih sayang. Jadi artinya bahwa sekarang ini kita jangan lagi mencontoh daripada hal-hal yang negatif. Ya, pengaruh lingkungan memang berat sekali. Namun kalau kita udah punya sikap hidup yang mantep, terutama dari segi agama, maka kita ini enak. Jalan pun semuanya mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bu, yang mengganjal di saya, dulu zamannya kita kecil, kita nih bangsa Indonesia terkenal sama bangsa yang penuh senyum. Kalau ada bule datang ke sini pasti senang ke sini. Itu saya rasakan juga ya. Nah, tapi sekarang kayaknya kita sepertinya berubah gitu, seperti tadi udah disampaikan. Kira-kira apa sih latar belakangnya jadi seperti ini? Barangkali kan Ibu pengamat sosial, dulu juga sempat jadi pemimpin gitu ya. Barangkali bisa mengamati, kira-kira kenapa sih kok masyarakat kita jadi berubah gitu ya. Terima kasih ya. Jadi begini, dalam masalah pergeseran hidup. Ya, pergeseran. Kita bisa dilihat dari berbagai aspek. Ya. Satu, mungkin kita bisa lihat lagi bahwa zaman ini kan beredar terus. Ya. Ya. Inna zaman padistana. Jadi zaman beredar terus. Ya. Orang juga bergerak terus. Perubahan terus. Ya. Namun, kita sudah diberi pegangan oleh Allah, yaitu agama. Ya. Tidak bisa kita merubah diri kita, merubah lingkungan, keluarga, kaum, masyarakat, ya, tanpa agama. Apa sandarannya kita mau melakukan sesuatu, perubahan dalam arti menuju kepada kebaikan, ya, kalau enggak dapat tuntunan dari sana. Ya. Ya, itulah agama yang dikirim oleh Allah melalui wahyu Rasul-Rasul. Ya. Wahyu Rasul-Rasul ini yang terakhir, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat pedoman itu. Bagaimana Nabi kita disebut innama buistu liutamima makarima akhlak. Aku dibangkit untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita mau lihat daripada tuntunan-tuntunan agama dari Quran dan hadis, dari kata-kata para alim ulama dalam tulisan-tulisan dan lain-lain, kita tahu bahwa urusan untuk ramah, senyum, malah disebut Nabi begini, la tahqiranna min al-ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajihin thaliq. Jangan kau sepelekan kebaikan walaupun sekecil apapun. Walaupun hanya kamu ketemu teman, ketemu saudaramu dengan wajah yang enak berseri-seri. Jadi kita tidak bisa memuaskan orang dengan uang kita dari mana, iya, supaya orang itu puas sama kita kasih-kasih duit begitu. Tidak bisa. Paling sejenak habis. Ya. Namun dengan senyum orang puas. Betul. Lebih puas lagi dengan kalimat-kalimat ucapan-ucapan yang baik. Ya, kalimat thayyibah disebutnya. Itu sedekah. Jadi jangan orang melihat sedekah itu dalam makna yang sempit. Cuma duit. Ya, itu bukan. Jadi sebetulnya sedekah itu bisa dengan ucapan yang baik. Iya. Bisa dengan air muka. Senyum yang ikhlas. Iya. Senyum. Kayak anak baik kan senyum yang ikhlas tuh ya. Karena disebut tabassam ila shodiqika sedekah. Iya. Bersenyum kepada sahabatmu sedekah. Sedekah. Jadi jangan kita sempit. Dan kita pahami ini dengan gaya kehidupan yang lebih kondusif. Bukan semuanya pakai materi. Nah, mungkin perbedaan ini nih, kalau prinsip ini ya, karena semuanya serba duit, begitu dia nggak ada, jadi senyumnya hilang, mencurang. Pandangannya pakai duit, pandangan hidupnya sudah berubah. Jadi ya. Itu yang disebut ya pandangan keduniaan dan materialis itu kita harus jauhkan. Iya. Jadi maka latar belakang mungkin terjadinya seperti ini udah karena kita otak kita sudah duit terus sehingga jadi ya itu ada perang-perang. Ini karena apa? Karena orang tuh suka nafsu yang dikedepankan, dikedepankan tuh nafsu. Iya, betul. Padahal nafsu itu disebut oleh agama kita, oleh Rasul, ada aduwika nafsuka allazi baina jambaika. Musuhmu utama adalah nafsumu yang ada di lambungmu. Jangan itu duluan, tapi akal sehat, kalbu yang tenang didulukan nih. Jangan perut duluan yang nomor satu, begitu. Baik, Mbak Cici, kita ingatkan lagi ya pemirsa untuk bergabung yang bisa dihubungi. Bagi Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, bertanya langsung kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Tuti Alawi HAS mengenai bagaimana membangun masyarakat marhamah. Silakan di 5743476 ya. Para penelpon itu ya. Iya, sudah tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Ustazah. Iya, dengan siapa ini, Pak? Dari Pak Haji Yori di Tebet. Pak Haji Yori di Tebet. Mangga Pak Haji Yori. Apa yang ditanyakan ke Ibu Tuti Alawiyah? Ini mau tanya ke Ibu Ustazah. Itu ya kita mungkin semua pernah ya datang ke tempat Pulau Dewata itu ya, di mana ya bagaimana mereka meyakini sistem karma gitu ya. Mereka mengkaitkan bahwa perbuatan jahat itu kan pasti akan ada kembali kepada mereka begitu ya. Jadi bagaimana perilaku berbanding lurus dengan agama gitu, istilahnya berkaitan gitu. Nah, bagaimana juga kita juga yang agama yang mengedepankan akhlak ini ini harusnya menjadikan perilaku itu juga bagian daripada agama. Tetapi sepertinya agama dan perilaku itu pada praktiknya kita lihat tidak salah menjadi terkait gitu. Bagaimana menurut Ibu Ustazah ini mengkaitkan itu, apakah di sistem pendidikan nasional ada problem, atau mungkin sistem pemimpinnya yang mencontohkannya ada problem, atau mungkin bagaimana gitu? Terima kasih Ibu. Baik, Pak Yori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas lagi pertanyaannya. Jadi masih kita terima dulu ya. Masih ada kita akan terima. Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam. Arif di Jakarta. Pak Arif Jakarta. Silakan Pak Arif pertanyaannya. Hubungan marhamah itu kan sudah ada di tengah-tengah keluarga di Bu Ustazah. Di mana orang tua itu kalau berbuat kepada anaknya itu tidak ada lain kecuali hubungan kasih sayang. Bukan upah. Nah, tapi sekarang ini kalau di tingkat RT, di tingkat RW hampir-hampir belum ada, apalagi tingkat negara. Nah, bagaimana untuk lebih memasyarakatkan lagi? Ini TVRI juga punya manajemen menampilkan orang-orang yang berbuat dengan ilmunya, tapi juga jangan disiapin upah. Jangan alasan apapun, ya seperti anak TK mau ngasih upah orang tuanya yang habis nasihat ini tuh kan yang mau nerima nggak enak. Nah ini gimana bisa nggak supaya apa yang ditemakan pada pagi hari ini lebih mengena lagi gitu. Baik. Seperti saya pernah di TVRI dulu. Ya baik. Saya yang paling nggak bisa nerima itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita bagi-bagi aja kok ya, negatif ya Pak ya. Telepon yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Pak Anto di Bogor. Pak Anto di Bogor. Kumaha damang Pak Anto? Pangestu, aduh alhamdulillah. Mangga silakan Pak. Begini saja. Islam kan agama fitrah ya. Islam dinul fitrah gitu ya. Iya, Fitrah manusia kan semua sama. Artinya dia tidak suka dijolimi. Dia senang disayangi, dianggap, dihormati gitu ya. Nah, maksudnya kan ini pelajaran buat kita gitu. Kalau kita senang disayangin, kita harus menyayangi orang lain gitu ya. Kalau kita tidak suka dijolimi, jangan jolimi orang lain. Apa yang menyebabkan justru kita mau disayangi, kita tidak menyayangi orang lain gitu. Kita tidak senang dijolimi, tapi kita menjolimi orang lain gitu. Apa rasa bertuhan yang kurang nih? Apa tidak merasakan indahnya Islam gitu ya? Kalau kita tidak merasakan nikmat indahnya Islam, bagaimana kita kan Islam indah gitu, kita menyayangi orang lain. Iya betul Pak. Itu bagaimana Ustazah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Cici kayaknya ibu-ibunya juga pengen tanya nih. Iya Mbak Cici silakan. Kita persilakan dulu buat ibu-ibu di sini. Silakan Ibu, namanya jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Rukoya dari BKMT. Saya ingin penjelasan dari Bu Tuti mengenai tadi sudah diberikan keterangan mengenai hidup bermasyarakat yang marhamah. Nah kemudian menyikapi situasi kondisi zaman sekarang yang tadi sudah disebutkan juga sama Bu Cici. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi daripada masyarakat yang sudah bersifat individualistis dan juga bagaimana dengan solusinya? Supaya kita lebih memahami dan lebih jelas lagi. Baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, ada 4 pertanyaan. Nomor 1 yang mengenai tentang yang karma. Kemudian yang kedua tentang upah. Yang ketiga ini soal fitrah. Fitrah dalam keluarga kasih sayang. Saya mungkin akan sedikit ya menjelaskan bahwa sebetulnya hukum karma itu dalam Islam nggak ada yang seperti itu. Ya, setiap orang memang mempertanggungjawabkan amal masing-masing. Jadi bukan jatuh begitu turunan. Bisa kita lakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar. Karena sejak dari baligh seseorang itu sudah direkam sendiri masing-masing. pertanggungjawabkan masing-masing. Iya. Sudah bukan ini orang tua lagi ya Bu ya, jadi sudah masing-masing kita sendiri yang berdosa. Dalam tulisannya, di dalam tulisan kebaikan atau tulisan yang bukan kebaikan. Nah, saya ingin menyampaikan begini, kita ini dalam hidup tentu saja Allah sendiri mengatakan wahadainahun najdain. Tadi suratul Balad disebut, dan kami tunjuki manusia dua jalan. Iya. Berarti jalan yang satu jalan Allah, jalan Rahman. Yang satu jalan setan. Nah, kita ini ada nafsu. Kita ini juga bisa tergoda karena setan ini menggodanya bukan main. Iya. Dan tidak pernah mati, nanti iya, baru hari kiamat. Iya. Akan meninggal, akan mati semua. Karena janjinya dia kepada Allah memang akan menggoda seluruh manusia. Akan menggoda. Nah, ini kenapa kita kok ngikutnya setan? Kenapa kita bukan ngikutnya kepada jalan Rahman, Allah. Jalan Allah. Lagunya Oma Irama yang enak-enak itu soalnya temannya setan. Ya. Jadi artinya bahwa tuntunan yang paling bagus adalah dari agama. Karena ini bukan datang dari sendirinya. Ya, walaupun sebetulnya ada filosof yang memberikan gambaran-gambaran sesuatu, tetapi kita memang harus belajar dalam hidup. Nah, jangan sampai datang bala yang besar buat kita semua. Namun kita bisa minta maaf, minta ampun dengan melakukan perubahan-perubahan, tobat ya. Nyesel sama perbuatan kita dan bisa juga kita perbaiki. Malah disebut dalam satu hadis, kita andai kata enggak bisa ya, yeah, mengucapkan maaf ya, saya salah gitu. Umpama enggak bisa. Padahal itu mesti berikanlah maaf juga. Kita juga bukan kepada orang suruh minta maaf, tapi kitanya, kita sendiri menjadi pemaaf, ya, menjadi pemaaf. Namun bisa disebut wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringkan yang tadi enggak beres itu, yang jelek itu, yang buruk itu dengan yang baik, nanti menghapus. Jadi artinya kita bisa melakukan perubahan, yeah, dalam arti ada kesadaran baru, tumbuh di diri kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, yeah, untuk menghapus. Yeah. Jadi kita merasa berbahagia Allah memberikan kelonggaran kepada kita untuk bisa melakukan tobat, perbaikan, nyesel dan mau berbuat. Dan kita jangan ikut arus, ya, jangan ikut arus. Punya prinsip, punya prinsip pegangan, betul Bu Cici. Jadi kalau kita punya prinsip, punya pegangan, itu yang modal utama buat kita. Jangan ikut aja, arus, ya. Fatuba lil ghuraba, artinya beruntung orang yang tidak ikut arus, tetapi dia jadi orang asing. Artinya dia mau melakukan perbaikan. Dia mulai dari diri sendiri. Dan itu dengan ilmu ya. Ya, dengan diri sendiri, dengan ilmu dan kesadaran. Ya, ya, ada orang punya ilmu juga nggak sadar-sadar. Jadi celaka, bablas gitu. Nah, yang kedua soal uang. Soal uang. Ya, orang beri nasihat. Sebetulnya kita ini memang yang paling baik adalah berinya hadiah, bukan upah. Hadiah atau apa dari orang yang telah berbuat jasa, berbuat apa, bahkan untuk urusan orang jadi bekerja ya, itu bekerjakan dalam Islam itu ibadah. Ya. Jangan dikira bahwa kerja itu adalah urusan dunia, enggak. Kerja itu ibadah, ibadah. Jangan lupa Allah suka ibadah itu Allah sangat luas, bukan cuma sholat, puasa, zakat, bukan, tapi sangat luas. Perbuatan kebaikan semuanya sangat penting. Hablum minallah dengan hablum minannas digabung untuk mencapai kemuliaan, tidak boleh keluar dari itu. Hablum minallah jangan dilupakan, hablum minannas apalagi juga. Lihat salat. Ujungnya salat apa? Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, horizontal melakukan hubungan-hubungan baik. Nah, itu yang penting. Jadi, memang panggilan itu orang tuh gini, janganlah kamu sampai keringatnya habis, belum dibayar juga. Belum dibayar juga. Jadi cara-cara untuk memberikan sesuatu itu silakan saja. Dan ini sebagai ungkapan rasa kasih sayang juga, marhamah juga kepada orang lain. Kepedulian, ya? Kepedulian. Kan kita dibilang nama Nabi. Apa? Al-yadul ulya khairun. Minal yadis sufla, iya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang memberi dari tangan yang di bawah yang selalu minta. Yang enggak boleh yang selamitan. Enggak selamitan enggak melulu apa? Sekarang ini baca anak-anak. Kerja belum minta melulu. Oh, minta melulu. Ini jangan. Tapi dengan karya, dengan apa? Terus orang nilai. Itu kan bagus-bagus aja. Iya. Artinya menurut reward saya itu diberikan. Ada sebuah reward. Pada tempatnya diberikannya. Pada tempatnya. Iya. Jadi bahkan jangan sampai orang tuh kerja terus ya upahnya nggak dikasih mentang-mentang dia rajin jadi mau di depan HI kan katanya ikhlas ikhlas juga pada tempatnya ya Win ya, ikhlas juga mesti dicek timbal balik lah ya yang kita bekerjanya juga dengan ibadah nah yang yang kita kerjakan dulu majikan juga tahu diri lah itu tadi kan sebelum keringat jatuh mbok ya dikasih dulu bayarannya ya. Tapi bahwa kita ini jangan niatnya duluan untuk upah itu memang paling bagus ya tetapi itu sesuatu yang emang harus dipertanggungjawabkan karya apa berprestasi apa dan yang ketiga mengenai fitrah Islam adalah agama yang fitrah dalam Islam itu memang orang itu lahir kullu maulud yuladu al fitrah tiap-tiap anak dilahirkan suci maka di situ dalam kertas yang putih tinggal diukir mau apa nih orang tuanya bertanggung jawab nah terhadap masalah yang sekarang ada kegelisahan. Bagaimana sih mengenai akhlak? Gitu ya. Bagaimana sih mengenai akhlak? Nah, ini semua dari mulai di dalam perut ibu, doa orang tua itu sudah perlu. Ya. Minta Rabbi habli minas solihin. Ya Allah kasih saya nanti turunan anak-anak yang soleh. Itu jangan enggak. Terus habis itu dididik dengan baik. Diberi nama yang baik. Nanti kalau sudah dewasa dikawinkan. Jangan urusan milih-milih jodoh terserah tidak bisa tetap diarahkan campur tetap diarahkan orang tua ya karena apa kalau kawin udah seagama seagama suami istri itu agamanya sama itu 50% daripada agama. Urusan kebahagiaan sudah dimiliki tinggal merebut yang 50% lagi setengahnya lagi mawadah warohmah sudah 50% sudah dapat itu agama seperti itu iya. Nah yang barusan bagaimana sebetulnya kita lihat orang individualis hidupnya nah inilah di sini kenapa kering rohaniahnya jadi dia tidak peduli kepada yang di dalam padahal diri kita ini tidak lepas dari jasmani dan rohani jasad dan ruh jangan hanya yang materi saja. Saya sendiri di kampus universitas, saya memberikan bahasan bagaimana orang sekarang kerjanya hanya to have, bukan to be. Bagaimana? Apa nih? Terus ya. Apa yang kita dapat nih? Mumpung lagi berkuasa. Nih. Mungkin lagi kita lagi jadi direktur nih. Mungkin saya lagi populer nih. Apa nih? Gitu. Kan begitu. Jadi kita duluan. Jadi kita orang mau yang duluan. Memiliki apa? Pengen apa? Kesempatan apa? Memperkaya diri sendiri. Bukan to be. Apa yang kita lakukan? Untuk menjadi apa kita nih? Untuk apa nih kita? Jadi kurang kepada situ. Jadi sifat mumpungnya tuh dikedepankan. Kekeliruan-kekeliruan beginilah secara perlahan step by step kita mulai memperbaiki. Ya, Ibu, kalau dikaitkan lagi dengan hubungan hablum minallah, hablum minannas. Ketika kita mempunyai kesalahan, kalau tidak salah kan di dalam agama kita, kalau minta ampun kepada Allah bisa langsung ya. Artinya kalau kita punya salah kepada Allah, kita bisa langsung minta ampun. Tapi kepada manusia ini kan agak sulit. Ini kan penyadarannya makanya bagaimana? Makanya kita harusnya kepada manusia itu jangan dianggap sepele. Nyakitin dia, ngambil barangnya dia, nipu dia, manipulasi apanya. Dia punya hak milik. Kita kalau udah bisa melakukan upaya hubungan persaudaraan yang baik dalam tuntunan kasih sayang ya Mbak Cici ya dalam tuntunan kasih sayang ya kita kan nggak boleh haram darahnya haram kehormatannya dan haram juga bandanya artinya miliknya dia kita nggak boleh gitu nah di sini kita harus perhatikan bagaimana orang dalam berbuat bermasyarakat tapi memang kalau umpamanya kesalahan saya kesalahannya sama Evi bagaimana kesalahan saya kalau kesalahan saya menyangkut dari hak martabat, kan bisa minta maaf. Betul. Ya. Tapi kalau kita nyolong duitnya banyak, nah, bagaimana bisa mengulangin? Harus dibayar. Nah. Ya. Apalagi di rakyat, ya, Bu. Jadi syaratnya dengan manusia, ulanginnya susah. Tobatnya untuk urusan selesai kepada manusia lebih berat ya, daripada kepada Tuhan. Ya. Ya. Baik. Masih boleh bertanya? Iya, silakan. Kita undang. Masih ya, baik, silakan kita undang dulu pemirsa ya, untuk ya, kita undang nanti ya. Sambil nunggu saya bertanya sama Ibu ya. Iya. Kita ingatkan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi Mbak Citi ya. Silakan. Silakan pemirsa untuk Anda yang bergabung lagi bersama kami di 5743476 atau 0215743478 untuk Anda yang berada di luar Jabodetabek. Dan mungkin bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, kita sedang membahas tentang bagaimana membangun masyarakat marhamah. Iya. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Ini Hakimnya di Aceh. Oh, di Aceh. Baik sekali. Ya. Terima kasih. Silakan pertanyaannya. Bapak langsung, siapa nih, Pak? Kalau gini. Assalamualaikum, Ibu Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mengganjal di hati saya begitu. Iya. Dari tadi juga ganjel terus nih, Pak. Ini alhamdulillah lah, saya ini pagi mendapat kita itu dapat berhubungan itu dengan Ibu Prof. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah, pertanyaan saya ada di dalam sholat itu, Ibu, kan di situ doa-doa kita itu terdapat umpamanya tasbih itu, Bu, ya. Subhana Rabbiyal Azim ataupun Subhana Rabbiyal A'la. Dan di dalam sujud, antara dua sujud itu, di situ kita berdoa Rabbi Firli. Kenapa kau tidak Allahumma Firli ataupun tasbihnya itu, kenapa kau tidak Subhanallah begitu? Jadi pertanyaan saya, siapa dalam Asmaul Husna itu ada 99 nama Allah, apa namanya itu, satu yaitu nama dari zat Allah ya, dan 99 itu adalah sifat ya, dari Allah. Pertanyaannya, Pak? Pertanyaan saya itu, kenapa kok di dalam sholat itu kok kita mengatakan Robbi, sedangkan Robbi itu tidak ada terdapat di dalam Asmaul Husna? Nah, siapa sebenarnya Robbi itu ataupun makna ataupun atas pikirnya itu sebenarnya siapa begitu? Ya, ya, baik. Mohon keterangannya itu. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya soal etimologi. Ya. Antara Robbi sama Subhanallah sama nama-nama Allah, waduh, ya, hanya Ibu yang bisa membantu, bisa menjawab. Baik, Mbak Cici menelpon kedua nih, kayaknya ya, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa, Pak? Dengan Pak Asep di Depok, Bu. Pak Asep di Depok, silakan Pak Asep. Ya. Assalamualaikum, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bukankah agama Islam itu mengajarkan kita untuk menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada sesama insan umat Islam? Ya. Namun bagaimana yang terjadi sekarang, citra umat Islam ini karena segelintir kelompok yang agak sedikit radikal gitu menjadi kurang baik. Nah, bagaimana menurut Ibu Ustazah? Terima kasih. Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pasti soal dari Ibu Nech. Masih Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ya. Silakan, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang dari luar. Iya, ini kita terima dulu yang dari luar. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ratna sebentar ya, Ibu Ratna ya, mohon sabar. Kita terima dulu penelpon yang dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa, Bapak, siapa, Pak? Dengan Pak Anwar dari Bogor. Pak Anwar. Ya. Pertanyaannya, Pak? Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, silakan. Kalau saya sebagai umat Islam agak bingung di Indonesia. Kenapa bingung, Pak? Karena masyarakat kita itu masyarakat umat Islam yang terbesar di dunia. Jelas ulamanya banyak, ustazah, ustaz ustaznya banyak, masjidnya banyak, ada universitas Islamnya banyak, partai Islamnya banyak. Mm-hmm. Tapi baik, kenapa bukan cahaya yang muncul, tapi yeah, maksiat yang banyak. Mm-hmm. Dan ini sangat bergantung kepada tanggung jawab para ulama dan semuanya itu. Mm. Tidak ada sistem yang membina, yeah, mengawal, mengontrol, mengevaluasi terus menerus umat sampai di tingkat RT, yeah, sampai muncul nuansa Islami di RT-RT itu. Mm. Lihat generasi muda kita sekarang. Iya, betul. Sebetulnya sekarang ada pergerakan nih, generasi ya, mm-hmm, ke arah Islam yang lebih baik. Iya. Tapi yang seniornya bagaimana? Jadi pertanyaannya mengapa yang jadi pemimpin ya? Dia korupsi lah segala macam, maksiat pun jalan. Iya. Nah, ini sangat disayangkan. Iya. Baik, baik, baik, Pak Anwar, ya, kita bisa menangkap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita persilakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ratna Mansur Syaifuddin. Mm-hmm. Saya ingin bertanya kepada Bu Tuti. Sebagaimana yang disebutkan tadi Pak Anwar, saya hanya ingin menanyakan sedikit, Bu, bahwa di zaman sekarang banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat di masyarakat kita, yaitu saling jatuh menjatuhkan, kemudian saling fitnah, tidak ada lagi rasa saling percaya antara satu sama lain, kemudian juga tidak ada kasih sayang antara mungkin yang mana teman atau tadinya teman terus menjadi lawan, kita juga tidak tahu. Inilah gejala yang kita lihat sesungguhnya di masyarakat kita ini. Nah, untuk itu dalam hal untuk menjadikan masyarakat yang marhamah, saya ingin mendapatkan penjelasan Ibu yang lebih dalam lagi ya, dalam hal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya berat-berat nih, Bu. Berat buat Mbak Cici, buat Ibu kali enggak. Iya, iya, langsung saja. Baik, terima kasih ya, banyak pertanyaan, dan mudah-mudahan saya bisa menyampaikan sedikit banyak kepuasan jawaban kepada Bapak Ibu yang hari ini ikut berpartisipasi dan mendengarkan. Gini, di dalam Quran atau di dalam kehidupan ada tiga nama mengenai Allah. Gitu. Kalau kata-kata Allah itu nama Tuhan kita. Gitu. Kalau Rob fungsinya, fungsi. Kalau Ilah, ada yang disebut Ilah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya. Tuhannya manusia. Manusia itu ilah Tuhan. Jadi Tuhan kita siapa? Allah. Allah gitu. Allah itu siapa? Rabbul alamin. Mengatur. Fungsinya itu mengatur alam. Ya. Tuhan yang mengatur semuanya. Itu fungsi Allah luar biasa. Di dalam diri kita saja ada yang disebut ruh atau rohani. Di dalam Quran disebut yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ya, gitu. Kau yang Muhammad ditanya tentang hal ihwal ruh, katakan itu urusan Tuhanku. Ya, itu urusan Tuhanku. Rabb menjadi pakai di situ bukan Allah, ya. Rabb yang berfungsinya itu. Nah, jadi kita jelas siapa Tuhan kita? Allah. Ya. Siapa manusia Tuhannya banyak? Ilah. Tuhan banyak. Ya. Ya, bahkan di ini saja yang disembah berhala-berhala kan waktu Nabi masuk ke Mekah sampai 360 Tuhan yang diturunkan, dihancurkan. Wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu kan ratusan tuh yang disembah, dari yang paling gede Lata, Manata, Uzza sampai yang buat makan saja ada orang bikin kayak Tuhan begitu disembah-sembah, ya Allah, itu dimakan, kan bisa begitu. Itu zaman jahiliyah seperti itu. Nah, ini bisa dibedakan oleh Bapak terhadap hal seperti ini. Sekarang yang kedua, hal yang berkenaan dengan asma Allah. Memang tidak ada di situ, karena ini nama Allah, bukan yang fungsi Allah. Ini nama, asma, nama-nama Allah. Jadi bukan fungsinya untuk mengatur begini-begitunya. Jadi beda itu. Ya. Dan mengenai tentang masalah Nah, ini nama yang kedua sama yang ketiga mungkin bisa agak-agak mirip-mirip dikit ya, Bu ya. Apa tuh? Masalah yang image tadi, kalian ada sekelompok. Yang... Jadi sebetulnya begini, kita marilah tidak terjebak oleh hal-hal radikalis. Ya. Jangan. Kita disuruh oleh Allah menjadi agama kita ini rahmatan, membawa kedamaian. Malah disuruh di dalam urusan salam saja, absus salam, alaman arofta, wa malam ta'rif, sebarluaskan damai, sebarluaskan salam kepada yang kamu kenal dan kamu yang kamu tidak kenal. Jadi artinya kita ini proaktif, menyebarluaskan kedamaian. Jadi jangan kita diem aja, liwatin orang, ada 15 orang lagi duduk, kita liwat aja. Padahal, assalamualaikum, gitulah. Ya apalagi dengan cemberut, repot lagi. Lewat cemberut aja. Jadi harus ada basa-basi yang indah. Karena itu adalah sifat-sifat mulia untuk manusia itu. Jadi hal-hal berkenaan dengan masalah kondisi sekarang ini, ada yang terlalu ke kanan-kanan, lalu ke kiri-kirian. Kita lebih baik carilah moderasinya. Artinya ummatan wasaton, kelompok wasatiyah, kelompok tengah gitu. Jadi kita jalan dengan baik dan kita disuruh menjadi umat yang satu. Sebenarnya aslinya itu kan satu kita. Satu kita gitu. Dan terpecah belah karena penafsiran Al-Qur'an yang berbeda-beda ini, Bu. Tapi kalau kita lihat lagi di dalam satu hal yang lain, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saudara. Bersaudara. Luar biasa tuh sesama muslim, jangan gontok-gontokan, ancur-ancuran. Ada tiga yang jadi penyakit yang mesti kita jauhkan. Ada tiga. Ini disebut oleh Rasulullah. Idza azzamat ummati ad-dunya, yakni ad-dinar wa dirham, nuzi'at minha haibatul Islam. Kalau umatku mengagung-agungkan dunia saja, itu dicabut dari kehebatan Islam, itu dicabut. Karena apa? Orang udah lemah, ketariknya sama hal-hal yang seperti itu. Apalagi generasi suap kan repot sekali. Suap berjamaah nih, yang bisa jadi terjadi. Di kelompok ini, di kelompok itu kita sangat sedih. Sehingga surat bisa berubah. Ya, karena hal-hal yang menyangkut daripada akhlak madmumah, akhlak tercela, terjadi pada manusia itu dekat benar tuh. Untuk menjadikan kita jadi bersifat yang jelek itu gampang betul. Coba lihat suami istri baru ketemu, tahu-tahu suami nggak muji sama bininya ya, bininya merengut tiba-tiba, tadi ketawa, tadi senyum, tiba-tiba dalam beberapa detik aja berubah wajahnya. Berubah wajah, berubah muka, berubah sifatnya dingin. Nah jadi saya ingin kita semuanya jauhkan itu semua, buruk sangka jangan, kita mesti waspada saja dalam kehidupan. Nah di sini disuruh kita untuk selalu saling hidup kasih berkasih sayang, hidup dalam rahman dan rahimnya Allah, hidup dalam keadaan sama-sama saling membutuhkan, saling menguatkan, saling harga menghargai. Jadikanlah hidup kita bahwa setiap orang itu sesuatu lah, penting atau sesuatu. Jangan menyepelekan orang lain. Jangan menyepelekan, jangan kita aja nih aku paling benar, paling paling hebat, paling benar, paling kaya. Nah ini pertanyaan. Jadi memang yang kita harapkan seperti itu. Kemudian Pak Anwar tadi nih, bingung dia nih. Sistemnya banyak, gimana sih bisa seperti itu? Sebenarnya tadi udah disinggung ya. Sebagian gitu ya, yang bertanggung jawab terhadap membangun masyarakat marhamah ini. Ini kan begini ya, ada tiga kelompok masyarakat yang perlu kita semuanya benahi. Satu, keluarga. Sekarang ibu bapak sibuk, alih tugas pendidikan anak berubah ke pembantu. Kepada pembantu, alih tugas terserah sekolahannya. Nah sedangkan itu lembaga kedua. Nanti ada lembaga lagi, yaitu lembaga komunitas, yaitu masyarakat. Jadi ada tiga, di rumah tangga bagaimana, di lembaga-lembaga formal bagaimana, apakah kalau kita di kantor-kantor, kalau anak-anak di sekolah-sekolah, dan yang satu lagi di masyarakat lingkungan. Mari kita saling bertanggung jawab. Iya betul. Umpama media, jangan hanya nyari kejar-mengejar setoran atau rating, rating atau apa sehingga nggak memikirkan nilai-nilai, pembentukan pendidikan yang baik. Ya. Kita juga khawatir kan kalau kriminal, tahu-tahu minggu pagi pada anak-anak lagi pada nonton, wah bagaimana nih? Gitu. Nah ini berkaitan dengan ini Bu, ada pertanyaan yang menggelitik dari seorang anak kecil Bu ya. Dengan peristiwa kemarin anak yang diajarkan tidak jujur oleh gurunya. Kemudian dia mengatakan contek masal. Kok gurunya ngajarin gak jujur? Itu. Ini kan pertanyaannya. Secara murni anak yang tulus, anak yang masih suci, dia bisa melihat bahwa ini bukan keteladanan, ini contoh buruk, contoh negatif bagi orang yang sekarang ini menyampingkan nilai-nilai kejujuran. Nah itu kita udah lihat ya dari berbagai selak, dari berbagai aspek. Perempuan laki sama-sama kejam. Nah itu juga perlu. Tapi sama berani lagi. Sama-sama mencuri berani. Uang bank itu sudah berani perempuan. Nah untuk bilangin balik ya. Kayak jangan salah, perempuan lebih pinter. Pinter semuanya. Iya. Ini Bu mungkin mumpung sebelum yang lanjut ya. Saya tadi kan bilang tiga hal, satu tuh jangan kita besarkan dunia dinar dirham, rupiah, nabi rupiah, materi dolar atau apa terserah ya, kalian campur di mana-mana. Yang kedua, kalau meninggalkan amar makruf nahi munkar, hilang keberkatan wahyu. Arti kita kan mesti, ya, untuk apa? Kuntum khair ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kita mesti tiga. Pertama tegakkan yang ma'ruf, cegah kemungkaran dan beriman kepada Allah. Jadi tiga ini menjadi sesuatu kesatuan yang kompak di dalam diri kita masing-masing. Iya. Nah, yang ketiga, kalau udah saling jatuh menjatuhkan, saling fitnah. Wa idza tasabbat ummati, sudah saling menjatuhkan. Yang dia menjatuhkan lawannya, yang dia menjatuhkan temannya. Sudah satu duduk satu bangku lah, disebutnya satu deret lah. Wah, ini jatuhkan dia, yang ini jatuhkan dia. Kalau udah kayak begitu, masyarakat bingung. Nah, pemimpin aja ngomongnya udah kayak gitu, bagaimana kita gitu. Jadi di sini wa idza tasabbat ummati sakotot min ainillah. Kalau ada umatku sudah main jatuh menjatuhkan, saling merendahkan, jatuhlah dari pandangan Allah. Baik, yang terakhir Ibu, mungkin masih ada nanti, bagaimana ini mensinergikan potensi umat untuk menciptakan masyarakat yang marhamah ini, karena kita tentu mengetahui bahwa masyarakat kita kan majemuk ya, dari berbagai macam hal Ibu ya. Ini bagaimana mensinergikan ini semua Bu? Kita ajak mereka ini untuk menyesuaikan kehidupan, senyawakan antara ruh dan jasad. Jadi inner capacity ini dikeluarkan. Yang di dalam ini kekuatan-kekuatan luar biasa. Ini coba, kalau hatinya udah enak, udah baik kan senyumnya juga banyak. Nah kalau hatinya gak ada, senyum aja susah. Ya cuma manjangin bibir aja udah gak bisa. Berat ya, bener. Berat bener. Nah itu ya, jadi kita mesti menyadari hal itu. Kedua, apa yang ada sama kita, berikanlah kepada orang hal-hal yang baik. Kenapa? Itu akan menjadi cermin dari orang lain. Dalam membangun komunitas, orang belajar. Pamannya, antar kita dengan kita, manusia dengan manusia, bercermin. Maka berikanlah keteladanan yang baik, contoh perbuatan yang baik. Ini yang akan membawa kepada keselamatan bersama. Nah, keselamatan bersama ini kan keselamatan masyarakat. Betul. Jangan lupa, jangan kita hidup individualistis. Nggak bisa. Mau pakai baju yang rapi aja kita beli dulu di toko, kan? Iya, betul. Mau makan aja berasnya beli dulu. Makhluk sosial itu. Ya, makhluk sosial. Agama ini juga adalah mengajarkan nilai-nilai sosial yang sangat-sangat banyak. Karena kita disuruh melihat daripada asal muasal kita, Allah menciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling kenal, mengenal. Iya. Jadi itu kunci daripada mencari kebahagiaan. Betulnya perbedaan itu indah harusnya. Ya begitu. Keragaman perbedaan itu tidak membawa ketajaman yang negatif. Ini ada satu lagi kayaknya ibu-ibu yang ingin bertanya lagi dengan. Silakan. Silakan Ibu. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi. Kalau tidak mungkin diambil Mbak Cici. Nah, ya, banyak nih, udah panjang. Iya Mbak Cici, silakan kelamaan ya, Ibu. Nah, sebetulnya gini masalah prinsip, kita kepengen aja. Ini saya melihat ya. Kita sebetulnya kepengen pegang prinsip, tapi ternyata seperti tadi udah disinggung juga, pemimpin kita, kemudian ulama kita yang harus memang kita contoh, ternyata marah-marah juga di depan TV gitu ya. Jadi betul. Mungkin prinsip kita jadi agak goyang-goyang. Mungkin di sini jadi kita yang mikir, ah ini aja kayak begitu, kita juga ya. Mungkin jadi begini juga. Jadi kita butuh kalau suara. Saya ingin menganjurkan barang begini. Contohnya enggak ada nih, Bu. Bagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun ketika menghadapi Fir'aun? Ya kan dia Fir'aun ini orang yang sangat sombong, kejam, dan mengatakan ana rabbukum a'la, saya Tuhanmu, Tuhan yang maha tinggi. Tapi Nabi Musa disuruh oleh Allah dengan cara-cara yang lembut. Faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah kamu berdua nih, Harun dengan Musa ngadep pada Fir'aun, perkataan yang lembut. Walaupun sebetulnya Fir'aunnya udah tapi bahar, lembut ya? Tetapi tembus. Gitu. Lembut tapi dalam. Jadi artinya tujuan kita tercapai dengan cara-cara yang baik, cara santun, cara ramah. Penyampaian itu. Jadi walaupun misalkan katakanlah musuh kita itu, nah itu Fir'aun keras, ini tetap harus dalam penyampaian seperti itu. Waduh, gitu. Ini tidak mudah. Betul. Baru saya mau ngomong susah tuh, Bu. Bawaannya kita mau naik juga gitu ya. Jadi emosinya di kedepan. Nah. Jadi yang kedua dalam ucapan itu kita nggak usah berbelit-belit. Lain sahlin disebutnya. Lain wasahlin. Jadinya lembut dan mudah-mudah kita. Yang cari yang mudah dipahami gitu. Berarti ini juga kita harus punya keahlian berkomunikasi. Iya, tidak boleh berbelit-belit gitu. Tapi intinya mungkin tahan dulu lah amarah kita nih sebetulnya. Apalagi kalau bisa. Ada apalagi apa-apa. Marah yang pertama ketika kita baru kena tuh, apakah kita kena-kena? Ah, di situ kata Nabi sabar yang paling utama tuh di situ. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar pada kejutan pertama. Nah, jadi kita bisa emosi kita turunin sedikit, nah kita bisa. Iya. Baik, Mbak Cici, sayang sekali waktunya sangat terbatas. Sebetulnya menarik, ya. Makin lama makin naik sebetulnya omongan kita ya. Ada beberapa hal yang tentu sudah kita bisa dapatkan dari Ibu Profesor Tuti Alawiyah ya, mengenai bagaimana membangun marhamah. Ini mengajak kita semuanya, umat Islam, seluruh bangsa Indonesia, untuk mengedepankan rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Dan kita, jangan sampai kita kedepankan kejahatan, keburukan, dendam, kebencian dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa lihat sekarang hasilnya, Bu ya. Bagaimana orang sedikit-sedikit saling membunuh. Sangat merosot akhlak manusia sekarang. Betul sekali. Dan betul-betul pagi ini di Hikmah Pagi kita terus memberikan motivasi kepada seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, untuk senantiasa mengedepankan rasa kasih sayang. Iya, dan Mbak Cici, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi ya di lain kesempatan. Ibu, terima kasih banyak Ibu atas penjelasan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mulai hari ini tentu kita meniatkan diri kita untuk senantiasa menebarkan senyum yang ikhlas, kasih sayang kepada sesama. Dan juga saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada ibu-ibu yang sudah hadir di studio dengan ikhlas hadir ke sini, langkah demi langkah. Mudah-mudahan ini dihitung sebagai amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Juga ada adik kita Bu ya dari pesantren Tindiatu Asyafi'iyah ya. Terima kasih adik-adik. Mudah-mudahan ini menjadi bekal juga ya bagi adik-adik nanti. Calon-calon pemimpin bangsa insyaallah nanti ya. Amin. Ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, bangsa Indonesia tentu eksistensinya, peran dan fungsinya umat Islam ini sangat strategis sekali sebagai pengendali, penggerak, pemandu perubahan sosial di tengah dinamika global saat ini. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan karakter Muslim yang ramah, berakhlak mulia, mampu bekerja sama dengan orang lain dalam membangun bangsa menuju terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, dan juga diiringi dengan kasih sayang dan akhlak mulia. Pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Mari terus suburkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam adalah sebagai penebar kasih sayang bagi seluruh umat. Terima kasih pemirsa untuk kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.